Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Asliyil Jamal wa Mambail Kamal wa Mustaudail Jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal Muhtaramin, para kiai, para alim, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Kiai Sandar Abdullah, panjenenganipun Kiai Abdul Ghafur Abdul Yuswale Sone sing salah, panjenenganipun Kiai Sound System Soho poro sepuh ini sepuh ingkang estu kaulo tadim. Poro pejabat yang berkenan hadir pada malam hari ini adalah Bapak Camat, aparat TNI Polri yang saya hormati, dan Bapak Ibu wali santri serta kaum muslimin wa muslimat jamaah pengawasan tasakuran dan tabarukan Khataman Al-Quran bin Nador lalu kitab Alfiyah Ibnu Malik tinggal mapan wonten pondok pesantren Darun Najah Sambikarto tiang sekampung Lampung Timur. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mumpung niki malam Nisfu Sya'ban, najan wonten perbedaan, ada yang melaksanakan tadi malam dan ada juga apa diwalik mawon tukang sone ngaji aku ngesel. Ayo kan bener nolong-nolong tak jenake dari tukang sone yang paling gede sa-RT. Najan ada perbedaan, ada yang melaksanakan tadi malam. Lah kalender poso niku kadose dari mriki. Pun Indonesia niku nembe terbiasa dengan perbedaan. Milo jangankan malam Nisfu Sya'ban, hasil pilpres mawon nggih wonten perbedaan. Nggih napa mboten? Mboten napa-napa. Sing cetha lak wong kalah ngaku menang niku jenenge tuman. Monggo dalu menika pengawasane dipun buka kanthi nyuwun berkah dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Maos donga sesarengan, Allahumma barik lana sarep mangan bisa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana. Allahumma barik lana jaba wasa bana wa balighna ramadana wa ghfir lana dzunubana wa balighna wa ghfir lana. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balik Allah sebentar boleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Aku uwis bengokat mau, tapi wetange durung metu. Nanti entek suara panitiane ora ora mutu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten dawuh wonten kitab Durratun Nasihin menika ingkang masyhur, man ahya lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, lailatan nisfi min Sya'ban, lam yamut, maka hatinya tidak akan pernah mati. Hina tamutul qulub, ketika hati manusia banyak yang mati. Mila jenengan dalu menika kersa rawuh hadir di tempat ini di Pondok Darun Najah, kula yakin atine jenengan ati sing urip kabeh. Amin. Ati sing mati niku sinten? Ati sing mati niku cetha kalah tapi ra ngaku kalah, niku berarti ati mati. Lah kula wau siang ngomong, wong niku lak menang tapi gaya sombong niku jenenge jumawa. Kalah ngaku niku jenenge legowo. Tapi kalah malah nuduh curang, kalah malah nuduh curang jenenge Prabowo. Sing akur-akur mawon, lak ra percaya karo kuwi kon ngenteni real kon, nggih napa mboten? Nggih. Ra percaya kuwi kon ngenteni degan, wis campur rampung itu. Sing gawe titan karo paling masak iki banget. Oh, ada kuse ya. Yo dalu Gus. Yo lan iku ngefan kalian Mbak Yasotik kacile. Muga-muga Mbak Yasotik Husnul Khatimah. Amin. Yai Lambung niku sing paling galak niku namine Pak Kiai Husnan, sing paling sabar niku Pak Kiai Yasotik. Cincang kami boleh ngakos dari ini Ali. Kalau ini ketemu tembung diri sing rupanya paling ngelek Ihsan Udin. Saiki artine digawe sing urip mawon rasa ribut kula lak matur wingi ketemu kanca-kanca teng Jakarta. Sing menang rasa nyenyak, ngerasa nyenyak sing kalah. Nggih napa mboten? Wis. Sing kalah rasa gawe ado-ado dicurangi. Lak ora percaya karo kuwi kon yo ngenteni itungane KPU, lak ora sabar yo itungan dhewe. Mugo sak Indonesia. Menungso niku lak nganggep bener napa salah niku sakniki berdasarkan kepentingan. Kula niku waune mboten purun bungok babakan pilihan presiden. Tapi begitu kula delok niki mboten perang capres tapi perang ideologi antara ideologi Ahlussunnah wal Jamaah kalih ahli ideologi Wahabi. Mila wong-wong kaya kula niku dimusuhi kalih tiang-tiang Wahabi. Tiang-tiang sing ora iso nasrife kafaroh yakfuru kufroh niku. Sebian-bian yang tidak bisa membedakan antara kafir dengan kufar, orang-orang yang menggunakan doa perang Badar digunakan untuk perang pilpres, orang-orang yang salah membaca ayat surat Al-Isra ayat 176. Padahal Al-Isra niku ayatnya namun 111. Kok Udu Ihsanuddin? Di China ini. Wong ireng bajine ireng. Alah disuwek-suwek iki. Wis rabi renal. Wis rabi. Kok kaya ngono kaya payu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados menawi dawe Pak Sekjen PBNU Gus Hilmi Faisal niku kali kula ngoten. Gus, lak awakmu kira gelem bengok. Nek iki perangnya perang ideologi, mboten namung calon presiden. Tapi peperangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kali Salafi Wahabi. Mila kula sesuk tanggal 17 pulang dari Lampung sadurunge kula mangkat ngaji diundang PCINO Korea Selatan teng Seoul mriku. Kula jembleh sapi loro. Ajeng kula tulisi kemenangan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah mboten, niki nyuwun sewu, semakin kata wong kentir. Mila kula matur kalih pendukung-pendukung caleg, pendukung-pendukung capres gagal. Ingat, wong edan mergo dukung capres gagal itu tidak ditanggung oleh BPJS, nggih. Tidak ditanggung oleh BPJS. Bila nyuwun sewu. Digawe ayam-ayam mawon, digawe ayam-ayam mawon. Persoalannya ngeten. Saiki kata panggung-panggung di Indonesia itu justru dikuasai oleh orang Salafi, oleh orang Wahabi. Soalnya nopo, orang kok wong NU kurang wong alim nopo ten. Lah ndelok jumlah wong alim. NU niku gudange wong alim. Kula niku lak mung nuruti imtihan akhirus sanah haflah lil ikhtitam. Niku nyuwun sewu, songko sing khataman bin nadhar bil ghaib sing alfiyah sampai jurumiyah sampai hikam sampai ihya niku ora mantek. Itu menunjukkan apa? Bahwa kaderisasi di Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Yang menjadi persoalan niku napa sing gelem tampil niku lho sing angel teng NU. Sing angel sing gelem tampil niku. Kaya contoh, kula sesuk Ramadan niku dikontrak TV tapi kula batal tuh acara net sahur. Internet TV ini salah, tapi kalau batal. Ada pertanyaan begini, Gus, wong NU niku napa kok ora gelem tampil ning TV? Wong NU niku lah jarang pak sing gelem ngaji teng TV. Umpama didelok sangka sumber dayane luwih sangka mumpuni. Lebih dari mumpuni. Tapi jarang beda jenengan pirsani sakniki teng TV. Lah ustaz-ustaz sing metu niku lak mondoke ora jelas. Maka Gus Dur mengatakan akan datang satu zaman orang tidak pernah mondok tapi dipanggil kiai. Wong ora tau ngaji diceluk kiai. Ora jelas sangkan parane diceluk ustaz-ustazah. Contone Neno Warisman. Neno Warisman ku asal gelar ustazah saking pundi? Ora jelas. Mila kalau ini kula YouTube-an kali Deddy Corbuzier sing agamane Katolik kula ngomong kowe kapan arep syahadat karo aku? Lah kenapa Gus saya harus masuk Islam? Kowe mlebu Islam. Lah kowe dadi wong Islam sok kowe ngartis ora payu iso ngustad. Sakniki lah nembe tren ngartis ora payu ngustad. Lah gobloke sing meniku gobloke sing ngundang cerita setoran duwe ilmu kok diundang. Mila nyuwun sewu dadine bubrak kabeh. Ora selasangkan parane moro-moro diceluk ustad, moro-moro diceluk Gus. Nur Sugiharjan itu bapake tukang debus saking Banten. Sangka pundi sangkan parane kok moro-moro diceluk Gus. Sak ngerti kula sing jenenge Gus niku anake kiai. Lah putrane Pak Kiai Sodik diceluk Gus niku ya maklum lumrah wajar. Utawa kiai muda memangsuh pondok pesantren niku diceluk Gus. Saat ini orang jelas sangkan paraning dumadi diceluk Gus. Mila ngawur biyen musuhi FPI. Saat ini rumang seorang payu ning NU malah musuhi NU. Maka dengan bangganya dia mengatakan mulai hari ini saya keluar dari NU. Aku seneng. Tapi yang guyu kok gue ngomong metusan kok NU pertanyaanku melebumu kapan? Wong durung mlebu kok moro-moro metu. Lah logika tiyang awam niku kudune mlebu dhisik nembe metu. Lah ora mlebu wis metu niku jenenge ejakulasi dini. Lah goblok niku aku. Ora mlebu kok metu niku cara ngendi? Dewe apa cangkeme kok ngono. NO itu nyuwun sewu, pada akhirnya kaderisasinya secara kultural akan nampak endi sing NO tenanan, endi sing NO-NO-an, endi sing bener-bener gerem nguripi NO, endi sing golek urip saka NO. Mila kata saat ini wong golek urip saka NO. Mila kula wingi ketemu jenderal di Jakarta, kula matur bedane kiai NO karo polisi iki siji. Bedane napa? Yen polisi niku masalah dadi duit, yang kiai NO niku duit malah dadi masalah. Lah kula seneng polisi ini gelem ngaji. Moga-moga polisi ini selamat Bapak. Apa bedanya polisi Arab kali polisi Indonesia? Bedanya siji kan. Polisi Indonesia niku nuwun sewu, polisi Arab niku dolane ning masjid. Polisi Indonesia dolane ning dalan. Kira ana polisi ngaji sebenarnya. Tapi kula matur. Bener ngendikane Gus Dur, polisi Indonesia niku apik kabeh. Tapi sing paling apik ana loro. Siji patung polisi, loro polisi tidur. Niku kok. Insyaallah polisi Indonesia apik-apik kan. Sing nyebahi niku mung siji. Polisi Ciluba. Lampu merah, menggok, moro-moro ngadal. Iya. Dancuk. Nek ana dolan. Niki ora jelas jundrunge diceluk ustaz, diceluk ustazah. Mila yo ngawur. Belajar agama enggak melalui tingkatan-tingkatan yang semestinya kaya awake dhewe ning pondok. Awake dhewe ning pondok niku ana Raudhatul Athfal, ana Ibtidak, ana Tsanawi, ana Aliyah, ana Ma'had Ali. Enak, mungkin strukturnya jelas. Cara wong ngaji kitab no dari sing cilik sampai sing gedhe niku jelas. Ketok. Ngaji kitab tasawuf sing dikaji dari nol sampai dhuwur jelas fikih nggih ngoten. Lah wong-wong sakniki lak dumadakan ujug-ujug. Ngerti-ngerti diceluk ustazah. Maka kula matur. Napa bedane kiai kampung yang diidolakan oleh Gus Dur sama Ustaz TV? Bedane siji. Menawi teng kampung seseorang itu diceluk kiai, niku yang mengkiaikan siapa? Masyarakat. Dinilai dari napa nih? Dinilai dari perilaku dan ilmunya. Coro Imam Al-Ghazali niku sinten sing diceluk kiai alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Wong sing sayang karo jamaah, memandang jamaah dengan kacamata kasih sayang. Tetapi orang-orang di dunia TV, siapa yang menjadikan dia ustaz niku industri. Selama menguntungkan industri diceluk ustaz, diceluk pendai. Tetapi kalau tidak menguntungkan ditinggal. Itulah alasan kenapa Cak Nun wis ra gelem tampil ning TV. Soale TV niku anane mung memanfaatkan. Lak jek payu didol sak modare, lak wis ora payu ditinggal sak modare. Padha karo caleg, wingi sadurunge 17 April ben pengajian mangkat, bar 17 April ora ana sing ketok. Lah kok tenan, ayo caleg ngacung sing ora dadi ora. Alasan iki mun kata caleg stres. Kalau sering matur suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe sayure mateng diguan dhisik. Bila niku atine mati. Kula matur. Kula niku mung gelem pisan pindho teng TV niku mergo diijini kali guru kula. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saben kula niku ana undangan TV biyen kula tolak. Sampai satu ketika Habib Lutfi mengatakan ya wis lek sekali-kali ora apa-apa. Mok niati dalam rangka membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Men dide-dide wong Ahlussunnah iki ya ono sing tampil teng TV. Ora isine wong Wahabi tok, contoh. Artis ora payu ustaz. Muncul nama-nama seperti Tengku Wisnu. Begitu dadi ustaz, urung tau ngaji mengatakan ngadani bayi ora ono dalile. ndongake wong mati ora bakal ditampa karo sing mati. Bukan kapasitasnya dia berbicara soal itu. Niki kan bahaya. Ora ana ilmune tapi wani dalil. Mila kula sering matur, hari ini banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilahnya apa? NKTA. Nasune kuda, tenagane ayam. Semangate gede tapi ilmune ora ana. Sing dadi napa? Salah kaprah. Ora tau ngaji babakan wong mati wis nyalahke. Piye wong donga ndongake wong mati niku ora ditampa karo sing mati. Contoh. Ayat yang dijadikan dalil untuk menolak tahlilan mung duwe tiyang MTA, Majelis Tafsir As-Sukino. Kan ketuanya jenenge Ahmad Sukino. Lho Majelis Tafsir As-Sukino. Sing didadekke dasar nolak tahlilan itu napa? Surat At-Taubah ayat 89. Unine pripun? Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Sing didadekke dasar niki. Nyuwun sewu, orang delok asbabun nuzule. Ayat niki napa diturunkan, alasane napa, sebabe napa. Padahal nyuwun sewu, ayat niki mudun rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe nyolatke jenazah Abdullah bin Ubay. Rikala Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah teng Madinah niku ana tokoh hebat yang diidolakan oleh masyarakat Madinah. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Begitu Kanjeng Nabi dugi Madinah, beralih dari yang tadinya mengidolakan Abdullah bin Ubay menjadi mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay merasa terusir. Dia memprovokasi orang-orang di kota Madinah. Ngeloke Kanjeng Nabi niku napa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi niku dicelok asu kali Abdullah bin Ubay. Napa Kanjeng Nabi nesu mboten? Mila kula wingi pas ngaji teng kafe dikritik karo wong niku kula yo ora nesu. Soale kula ngerti ilmune Kanjeng Nabi niki. Kanjeng Nabi dilokke asu, ora nesu. Lah Gus Mita dilokke napa ngaji teng kafe? Dilokke dajal. Aku yo ora nesu. Kula teng Trans 7. Acara napa nika? Hitam putih. Kula takon, Gus, apa hinaan yang paling besar? Kula dilokke dajal. Gus Mita marah enggak? Enggak. Lah kenapa Gus? Emangnya ono dajal ganteng? Ora ono. Dajal dia minimal rupanya kayak Ihsanuddin, gimana? Susan mengkal bak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kale Kanjeng Nabi dongake Allah mati kaum fa inna la ya'lamu. Wes dongake menino. Akhire napa? Abdullah bin Ubay tetap di dalam istiqomah di dalam kekafirannya, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay niki menyatakan masuk Islam. Dadi santrine Kanjeng Nabi, dadi pendereke Kanjeng Nabi. Akhire napa? Abdullah bin Ubay mati. Anaknya Abdullah bin Ubay matur. Kanjeng Nabi, bapak kula mati. Jenengan kersa layat napa mboten? Ya tak layat, tindak. Niki. Musuhe sing ngeloki Kanjeng Nabi asu mati dilayati. Mosok kowe mung beda pilihan presiden tonggomu mati ra mok layati. Kok kebangetan men. Santai mawon. Wong pilpres niku kurang ajar. Ibu-ibu niku yen sing coblosan dandane sak jam. Nyoblos sing semenit. Mendeling ngomah karo bojomu nyopote baju semenit nyoblose saja. Akhirnya layak. Begitu layak, anaknya matur. Kanjeng Nabi, bawa bapak kula jenengan paringi syafaat, mangi doni. Tiga ni kali Kanjeng Nabi pada musuhe. Mila saniki nyuwun sewu, kula nate protes kalian Khalid Basalamah, tokoh Wahabi di Indonesia. kata teng YouTube. Ketika dia mengkritik tabarukan, niki mergo ngaji tabarukan. Tabarukan ala NU. Kiai kondungake wedang utawa wedange kiai direbutan karo santri. Miturut Khalid Basalamah niki mboten enten dasare. Ini tidak ada dasarnya. Dan saya tersinggungnya nopo yang dijadikan video klip niku sinten Mbah Maimun Zubair. Wedange Mbah Maimun Zubair direbutan kali santrine. Dan Khalid Basalamah mengatakan apa? Ini tidak ada dasarnya. Kanjeng Nabi ra pernah nyontoke. Kowe salah, Bro. Akhirnya kula ngomong, saya tantang Khalid Basalamah untuk basul masail. Apa kuwi basul masail golek-golek masalah? Saya tantang Khalid Basalamah untuk berbicara soal tabarukan. Sampai hari ini enggak ada jawaban. Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu, iso nyapati karo idune. Mila saiki kiaimu kowe gomen Jawa banyu putih, Pak Kiai kula dongake nggih banyu putih kula umbine. Utawa bekas kiai ngrebutan, kuwi ana dasare. Begitu babi doni kali kanjeng Nabi, anaknya matur meneh. Kanjeng Nabi, mbok kula nyuwun jubahe jenengan. Dia oleh damel ngafani bapak kula. Mikire anaknya Abdullah bin Ubay lah bapak ini ku dikafani karo jubahe kanjeng Nabi. Ora bakal takoni karo malaikat Munkar Nakir. Soalnya wedi ndelok jubahe kanjeng Nabi. Padha kali mobil kula digawa sopir kula teng Polda, begitu mlebu Polda kabeh hormat, padahal mboten enten kula namung sopir kula. Kula lah santri-santri garun aja, kowe pengen ra takoni gampang le sesuk kain kapanmu rupane ijo. Kowe ra bakal takoni suara apa dikira lontong. Kali kanjeng Nabi jubahe dicopot, dikeke Abdullah bin Ubay. Rampung niku anake kuwanen. Kanjeng Nabi, apa meneh? Mbok bapak kula jenengan salati. Meh mawon disolati kali kanjeng Nabi. Akhirnya Umar moro, kanjeng Nabi niki wong kafir lho, mosok jenengan salati. Napa jawabane kanjeng Nabi? Kowe iki ngopo? Aku iki nabi. Lah ora ana larangan yo tak lakoni. Begitu kanjeng Nabi ajen salat, malaikat Jibril rawuh. Muhammad menurunkan ayat At-Taubah ayat 89 niki wau. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Lah wong-wong MTA niku ora tau nafsirke sing dimaksud ala ahadin minhum ki sapa. Padahal sing dimaksud ala ahadin minhum niku sinten? Siji wong munafik, loro wong kafir. Tegese napa? Selama dia Islam, dia tidak munafik, dia tidak kafir, maka ketika mati wajib disolatke, wajib didongake. Maka dulu almarhum almarhumah Kiai Haji Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU saderenge Kiai Said Aqil, niku nate mengeluarkan usulan. Jenazah koruptor itu kalau mati jangan disolatkan. Soalnya napa? Koruptor niku dianggap munafik. Lah napa koruptor dianggap munafik? Ayatul munafiki salah satun, cirine wong munafik niku ana telu. Ida hadasa kadaba yen ngomong goroh, kelase Tony Boster watonmu nindo bose banter. Masalah iki lah DPR DPR modele ngoten niku to, koruptor niku munafik niku. Ida hadasa kadaba. Wa ida tumina khana kalau dipercaya dia khianat. Wa ida wa ada akhlafa kalau berjanji dia tidak menepati. Mula kula ora percaya kalau janji ini caleg gambar-gambar ini ora percaya kula Pak Polisi. Tulisane ora ngapusi, ora korupsi. Kuwi mergo durung dadi. Lah wis dadi beda persoalane. Kaya teng Yogyakarta niku malah gambare caleg diwalek, ndase ning sor sikile ning dhuwur. Ana tulisane siap jungkir balik untuk rakyat. Alah alah alah. Kula jawab cangkemmu. Ora percaya. Dobos. Mila bahasa mereka pengen dikake jenazah koruptor jangan disolatkan. Kenapa kiai munafik? Lah, wong-wong MTA itu boten delok asbabun nuzule niki sehingga napa gebyakunya setiap orang mati nggak boleh didoakan. Malah cangkeme atas banget pulang rumah ini. Selamatan haram neraka. Beli beras di pasar untuk selamatan bakul berasnya neraka. Beras dibawa pulang dimasak untuk selamatan tahlilan tukang masaknya neraka. Gampang menjawab. Ya. Sego berkah digawa mulih dipangan anak bojone ning omah neraka. Terus kemana ini? berkata rantai pakak ke pitik, pitike neraka. Lah kula terus ke pitike dibeleh pakake sekira sekira neraka. Adan. Tadi nyuwun sewu. Kalau dilihat dari segi kealiman, wong NU niku nyuwun sewu, lebih di atas ngalim. Kiai-kiai NU kaya Gus Baha, niku wong ngalime kaya napa to? Super ngalim miturutku. Orang-orang cerdas seperti Cak Nun, pintere ra umum. Orang-orang yang luar biasa kapasitas keilmuannya pun jering jagat Mbah Maimun Zuber. Orang-orang alim seperti Habib Lutfi. Tapi nyuwun sewu enggak pernah ditonjol-tonjolkan. Lah wong sakniki niku lho nyuwun sewu, iso hadis loro, jenggote ya mung loro. Ngono wis bungok-bungok Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Wah, biasanya katoke Alkacong. Aliran katok congklang. RCTI rombongan celana tinggi Indonesia. Lah ibu-ibu mriki ketok. KMT kelompok mangan terus. Wis nungguene ngarep tungkae slonjor ke yo ngalah. Wong lemu, wong lemu. Awakmu ora tau ngaji kitab taklim kok, lah undang-undang ning taklim niku ora kena ngaji niku nyelonjorke tungkak ning ngarepe kiai niku ora kena. Aku kira apa-apa mung batin apa ora ngrumangsane tungkakmu meletek-meletek. Sementara hari ini banyak orang yang tidak jelas kapasitas keilmuannya, kelasnya dadi audiennya kelmit, kelasnya ngerungoke kon mejang yura dadi, kelasnya niku santri seolah-olah dadi kiai yura dadi. Contohnya niku Ustadzah Neno Warisman urung bodoh wis takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mila kalau saya sarap gaya video, aku ngulek santri loro, tak penting sud. Sing siji menang, sing siji kalah. Tapi sing ngotot menang, niku sing kalah. Asing kalau komentari, weh ki kalah ngeyel, tuman, atau orang kayak gitu. Ya Allah. Gak ada kapasitas keilmuan berani tampil, ini bahaya. Maka sampai dikatakan lima takulu namala taf'alun kaburat maktan indallah ang takulu mala taf'alun. Akeh wong tani booster niku akhire ndan becak tanpa pir. Apa wiwaton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah di belangkoni orang sedeng kegedean. Ila kula kadang-kadang delok kahanan ngoten niku kula ngelus dodo. Kula iki jane meh memutuskan mandek saking ngaji. Wong kula ngaji iki wis 10 tahun. Kula blusukan teng kafe teng lokalisasi niku wis 19 tahun, wis 17 tahun. Kula niku umur 19 tahun nembe bujang wis ngaji karo londe. Lah jenengan ra mungkin kuat Ferguso. Berat Ferguso. Kaya Kiai Anwar mesti ra kuat. Kiai Anwar mlebu nek ketemu lonte malah ra mulih meneh, lho bahaya. Kula niku meh mandeg. Sampai akhirnya delok kahanan-kahanan ngoten iki kula matur kali Abah Lutfi, aja mandeg kowe. Terusno perjuangan. Kowe delokke wong kentir ora apa-apa. Kowe delokke wong edan ora apa-apa. Sing penting kowe ra edan. Wong kula pernah mandek kula matur karo Abah Lutfi, "Bah, kula tak kula niku nyuwun sewu, Gus." Kula niku ndherekke Abah Lutfi niku wis 7 taun. Lak bayat tiyang niku wong 1000, wong 500 wis katane, tapi kula dereng nate dibayat. Bah, kula kok mboten dibayat sok. Dadi kula niku dereng tanah nate dibayat to rika. Padahal kula sak nggon-nggon ndherekke beliau membayat orang. Ayo le melu, tindak pun tiba ana bayatan. Nggih kula melu, kula derek. Tapi sampai hari ini kula nggih dereng nate dibayat. Wes kowe ngurusi lonte di sini, oke. Akhirnya bener. Ini itu pengajian paling nyeneng ke sakdonya. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. sing ngaji wayu-wayu. Beda ning kene, tuwa-tuwa. Tuwa lemu tunggake selonjore kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kalau ini dibiarkan semakin edan. Jangankan yang baru, yang sekelas wakil ketua umum Muimawan salah kok. Ketika mengkritik kebijakan PBNU mengeluarkan hasil-hasil masail tentang kafir menjadi non-muslim. Niki sekelas ulama besar monci iso salah. Saya enggak setuju. Orang NU mengganti kafir dengan non-muslim. Berarti orang NU mengganti bahasa Al-Quran. Yang ada itu surat Al-Kafirun, bukan surat non-muslimun. Ya Allah. Sing bener kul ya ayyuhal kafirun, bukan kul ya ayyuhal non-muslimun. Apakah orang NU itu tidak paham? Kafir itu dari bahasa kafaro yu kafiru kufron. Aku mulai ngelus dodo aku. Ya Allah. Kulo langsung ngelus dodo. Dodo ini bojo kulo. Ya Allah. Goblok menolok ya Allah. Nah cara bocah tidak iya belajar al-amsilatu tasrifiyah. Wis ora usah nganggo nadu maksud wis nganggo al-amsilatu tasrifiyah. Lah nganggo wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun iku dene piye iki? Kafara yakfuru kufron. Fahuwa kafiru. Kalau ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan kudune kafara yukafiru takfira. Lah niki ngoten niki sing cilik mawon salah. Padahal itu ulama gede ngaku nih. Soalnya apa? Ngajinya mau tabah, ya tubuh, youtuber. Akhirnya gobloknya karena ya kunu konangan. Soalnya uri PKK yang kafaro ya kuru kampret-kampretan. Akhirnya utaknya madaya mudu modot. Kan ngeri nih maknya kalau dibiarkan. Maka kula niku ndundang pengajian imtihan akhir usana niku kula seneng. Haul niku kula seneng. Soal niki ketok identitas Ahlussunnah wal Jamaah. Kaya esuk niku kula haulin simbah kula Ponorogo, Mbah Hasan Besari, putrane Kiai Ilyas, putrane Kiai Muhammad Besari, putrane Kiai Khatib Anom, putrane Kiai Abdul Musatukum, munggah sampai Kanjeng Sunan Ampel. Kula seneng lak sedaya-sedaya haul. Soal niku identitas Ahlussunnah wal Jamaah. Ngono le. Jadi aku ki wong Ponorogo le, tapi lariku ning ngene. Kidule Mbah Sodik. Aku ki puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lah asisten ku ki Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibune setan. Esan, ora metu iki. San, rambut tuh. Seorang rambut tuh, bro. San. Esan salah kok. Lah tipis niku, lah degan niku tipis sama kandel. Tipis. Lah kandel sambel. Iki kelopo iki. Iku ora ngajar Esan iki. Iki lah tak ombe mesti kula mulai srite kreminen iki gitu. Muncul meneh. Apa? Ah, orang NU gak paham bedanya kafir dengan kufar. Ini TV One nih, TV One. Nah, ini ngerti pembawa acara nih. Lah emangnya apa bedanya Ustadz antara kafir dengan kufar? Beda. Kalau kafir itu dari bahasa Inggris the cover. Artinya apa? Tutup. Kenapa orang dibilang kafir? Karena menutupi hatinya dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Sampai di sini pasti benar. Terus gimana? Kalau kufar artinya apa Ustaz? Kalau kufar itu adalah orang yang memusuhi Islam. Kuyo goblok meneh. Jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Kafir karo kufar ki padha, bedane mung jamak karo mufrad. Iki lho Pak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kula seneng lah acara-acara khotaman ngene iki lho. Soale napa? Bola-bali kula matur. Sanad keilmuan yang bisa nyambung sampai Rasulullah itu rata-rata adalah dalam hasanah pondok pesantren. Soale kiai niku biasane wani gawe pondok mergo dawuhe kiai. Kula mbiyen wani gawe pondok ning Yogya niku mergo didhawuhi kali almarhum Gus Dur. Kula niku lak sakjane kae mulai teng Lampung. Enten pondok pesantren Bustan Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Niku pondok keluarga. Gus Dur ngomong kowe mulya ning Yogya wae. Wong kowe biasa ngaji karo lokalisasi mulya ning Yogya gawe pondok. So kowe gawe pondok lak dadi sing resmike aku. Mila Gus Dur sedo niku kula nangis soalnya napa kula dereng iso gawe pondok Gus Dur pun sedo. Kula niku kerja dadi kepala cabang Primagama teng Jakarta. Gus Dur kondo, kowe mulya ning Yogya, rezekimu manggone ning Bokong. Tahun 2006 sakderenge gempa bumi. Rezekimu manggone ning Bokong. Padahal tahun 2006 niku rame-ramene artis dangdut sing modal Bokong. Goyang ngebor, inul, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaci, goyang ngecat, macam-macam. Kula waktu niku mikir Gus, apa aku kudu kaya Inul Daratista? Kula mulai ning Yogya. Begitu kula mulai Yogya tahun 2006, tepatnya bulan April, begitu mulai sebulan ning Yogya gempa bumi 26 Mei. Gempa bumi susuk kula nembe turu. Ceritane kok. Nah, begitu gempa bumi, Gus Dur lagi di Yogya. Zaman niku rame-ramene RUU pornografi dan porno aksi, kula kelingane. Kula matur karo Gus Dur teng Bantul. Sebulan kemudian, Gus, kula nderek dawuh jenengan medal saking Primagama mulai teng Yogya malah kula kiri, malah kena gempa bumi barang. Sing sabar iki. Nggih. Sabar niku enten watese napa mboten Gus? Ora ono. Sabar iki ora duwe wates, wong sing duwe wates mung Lampung Tengah. Wong sing mripaten ra iso ndelok atine padang niku teng Indonesia mung ana loro, yakin. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Ibu-ibu pirsa sing digendong si buta dari gua hantu niku sinten? Ihsanuddin. Kemunyuk dhewe lali ae. Akhire Gus Dur ya bola-bali Gus Dur iki diwawancara karo wartawan iki tenang ajar tenan. Gus, ini kenapa Bantul gempa bumi? Ya kaitannya kali RU pornografi pornografi ini loh. Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Ya salahnya DPR. Loh, kenapa Gus DPR? Ya salahnya DPR. Nah kenapa Gus? Masa nyirot itu dipaksa pakai jilbab? Bila bener, Gus Dur itu dugi saat ini dari takutnya kali malaikat Munkar Nakir. Soalnya malaikatnya bingung. Jenazah sing ditakoni kalau malaikat niku lak wis ditinggalke sing ziarah 7 langkah. Lah makame Gus Dur niku lak ora tau sepi. Malaikate lak go jaga-jaga. Arep takoni sing ziarah teko bali meneh. Santrine Kiai Ghofur teko bali meneh. Akhire bar 10 tahun makame rodok sepi malaikate nembe teko Gus Dur takoni. Man robbuka? Gus Dur jawab. Sampai itu malaikat model apa? Yang ditanya itu jenazah baru, kan saya batang lawas, modar ya. Gitu aja kok repot. Akhirnya malaikatnya sidang, mumet dasir, resonakan Gus Dur. Akhirnya malaikatnya sidang Dewan Permalaikatan. Memutuskan Gus Dur ora usah takoni matine husnul khotimah. Niki nyuwun sewu. Kula gawe pondok didhawuhi karo Gus Dur. Berarti nopo sewu? Sak nasab nggih kula gawe pondok niku ana dawuh saking kiai. Hasanah seperti ini, Pak, itu hanya terjadi di dunia pondok pesantren. Makanya kenapa dalil yang paling masyhur di kalangan ahli sunnah itu adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal 'aqdu bil jadidil aslah. Kalau kaitannya dengan lembaga pendidikan pesantren, dawuhe kiai niku dianggap kodim tur soleh. Inovasi kiai ketika membuat pondok itu termasuk jadid tur aslah. Pemahamannya seperti itu. Kowe gawe pondok didawuhi karo Kiai Sahlan. Lek kowe gawe pondok ning kene. Iki termasuk kaul kodim sing saleh. Dawuhe kiaimu. Pondokmu mau kembangke dadi apa? Niku termasuk jadid tur aslah. Bahkan menawi Kiai Said riyen rikala muktamar NU teng pundi nika teng Kediri, mboten ngendikake al-muhafadzatu 'alal qadimi saleh wal 'abdu bil jadidil aslah. Tapi nganggo ismu tabdil, al-muhafadzatu 'alal qadimi saleh wal 'abdu bil ajdadil aslah. Sampai ngalimi Kiai Said nih. Contoh mele, Gus Miftah dapat sanad dari mana keilmuan ngaji di dunia malam. Ngopeni PSK. Latoro teng Jawa Timur jenenge begenggek. Nganggo ikhfa safawi. Begenggek. Latoro teng Yogyakarta namine lonte. Sanad keilmuane saking pundi kan ngoten kan kata sentakan kali kula niku. Kowe iki ngaji ning kono sanad ilmune kepiye tok? Lonte. Pergelon tele-tele. Pekerjaane dodol kroto. Kula niku angsal bahasa kroto niku taun 2000. Piro? 2001 2002 pertama kali kula ngaji teng kafe. Ono mbake ayu, pakaiane anyar, HP-ne anyar, montore anyar iki. Katakon, bapakmu wong suni apa, Nduk? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Kok mbedino pakaianmu anyar? Lah nggih wong kula dodolan kok. Lah kowe dodol apa? Kroto. Nah, dene iki. Iki dodol kroto kok iso sugih, akhire kula teng pasar Ngasem, pasar Manuk. Bakule manuk tak takoni. Ana tanggoku dodol kroto iso sugih. Kroto niku napa, Pak? Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk. Jadi mbak ini ki so suge mergo dodolan pakan manuke sapa Ihsanuddin. Kula niku angsal sanad ilmu niki saking Kiai Hamim Jazuli yang Anda kenal dengan nama Gus Mi. Makame wonten Tambak Kediri. Aku ngerti, kowe njaluk duit to? Ngerti aku. Tenang no pikirmu. Aku ngerti kok megoro kamu kaya kotak infak to. Tenang dhisik, Bro. Urung toko wancine. Santri ngatur kiai opo? Mesti adine Ihsanuddin iki. Terangin di sealon-alon ngaji lebih mulai kok dua duit. Jadi jadinya niat ngundang dia kan ngaji apa kan boleh duit jadi. Suara pulau gue serak-serak karo-karuan. Belas betul neren. Pulau negu mangkat teng Palembang, Lampung lagi teng Palembang dia. Saat ringnya teng Palembang nembi mandap saking Hongkong. Pengajian teng Hongkong. Mandap nyoblos sekedap langsung mangkat teng Palembang. Dugi saat ini minjeng tanggal 25-26 pulau tur Jawa Tengah. 27 mangkat ngaji teng Korea Selatan. Jadi bojo kula niku ayu, tapi urip kula jarang kelon. Lha lek kula ketemu bojo kula sak jam rong jam niku kula langsung matur, "Bunda, jamak takhir." Jamak takhir tanpa qasar, ngono to? Lha kula mungkin ajeng sowan anu kok, ajeng Tuhan Brajadewa Dewa. Kula tak rabi malih ke Lampung nggih, Gus. Insyaallah bojo kula tetap setunggal nggih. Setunggal teng Yogyakarta, setunggal teng Lampung. Lah wong kula sering ngaji ning Lampung kok mosoran di bojo Lampung. Kaya tak kon goleki Gusti Brajadewa mawon. Asal apa mboten, Bu? Ya ngapa aja manuk-manukku dhewe kok cewek. Sok ngatur-ngatur. Wong wedok iki kudu paham. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Sing jenenge makmum sing apik kuwi manut karo imam. Imam sing apik kuwi yang diikuti oleh banyak makmum. Aku ora dong kok kowe kok. Ayo imam siji makmum siji, imam siji makmum papat saya pundi? Imam siji makmum papat. Setuju ibu-ibu? Kula rabi napa makrabi melih napa mboten niku nunggu takdir. Yen takdire ana ya kula rabi meneh. yen rono takdir ya aku gawe takdir dhewe. Wong Kiai Anwar wis ngomong kali kula kok, "Mbok Gus, rabi lampung meneh, Gus, Gus." Saya pikirkan Kiai, aku ya ngono ta. Terus nanti mau kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan, betul? Ibu-ibu harus paham, wong lanang niku duwe prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa? Quran suwek niku diwaca angel dibuat dosa. Mila lho ana Quran suwek disimpen mawon sing diwaca Quran sing anyar. Ilmiah lagi sing kurang ajar nesu-nesu ini jamaah kula. Gus, kula dirabeki. Lah apa kula pengen rabi meneh? Karo sapa mahasiswi? Gampang. Lah kowe pengen ngrasake mahasiswi rasa rabi meneh. Carane pripun bojomu kon kuliah meneh. Cerdas ta iki? Cerdas banget. Bu, santai mawon. Siji-siji insyaallah. Kula iki pengin gawe pondok ning Lampung ya, golek bojo Lampung. Yo rasa protes. Mosok sing ngomong kok ngomong rondo tok. Emang sana aku naksir karo kowe ya ora mungkin rondo. Rondo tuwa. Aku rabi karo rondo tuwa ya aku mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Susu kada luar sana. Enten rondo nopo teng mriki? Jambu alas ning tengah sawah limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus minta sing isih rondo nang entuk jodoh. Ada cangkemmu ki ngopo ya malu ampun niku. Kula niku angsal sanat keilmuan ngaji teng dunia malam. Sanate niku saking Gusmi Kiai Hamim Jazuli. Kalau landasan nyuwun sewu landasan dasar dalilnya kula niku tahu maca sejarah wonten kitab Hikayah Sahabat. Kanjeng Nabi niku dahar ning pasar ketemu londe. Tapi londe niku mboten pirsa bilih sing dahar niku Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku dahar nyuwun sewu, sukune diangkat ngoten niku. Nyuwun sewu lak jenengan pirsani. Nabi niku lak sing basariahnya paling kelihatan niku lak Kanjeng Nabi Muhammad. Kamanusane paling ketok niku Kanjeng Nabi Muhammad. Lah nabi-nabi liyan iki lak sekti-sekti. Nabi Musa iso mbleh segoro. Nabi Yunus dipangan iwak ora mati. Nabi Ibrahim dibakar ora mempan. Nabi Isa iso nguripke wong mati. Nabi Isa iso mlaku ning banyu dhuwur banyu. Malah dilokke karo dadi konfuser. Kae sulap, Gus. Soale nyuwun saya lho, aku tau ndelok dadi konfuser niku sulapan mlaku ning dhuwur banyu. Aku yo kaya Nabi Isa, Gus. Kae sulapan matamu aku. Mukjizat kok sulapan lho aku. Lah Nabi Muhammad kuwi lah nabi paling kalah iki. Balang watu sirahe bocor, perang kalah, ora mangan luwe, ora turu ngantuk. Niku Kanjeng Nabi Muhammad. Soale napa? Supaya menungso niku mboten nyembah Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi niku sing bakale diaudit karo Gusti Allah niku siji, Nabi Isa. Nabi Isa niku bakale diaudit. Soale napa? Isa, kowe iki tak utus supaya wong nyembah aku. Kok malah kedadiane menungso nyembah awakmu? Mila pertanggung jawaban itu paling abot itu Nabi Isa. Lah Nabi Muhammad itu nembe teng peken kayak manusia biasa. Ana bahasa Romi selukmu gini ki maksudnya. Nembe darat karena Nabi Muhammad itu wong ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf iki ngapa meneh? Sing tak butuh iki ora sedotan iki wis mlaku, Din. Aku butuh wedang kopi, Din. Hah? Delok. Pak Gowede itu masalah cangan kamu sepi kamu itu kurang ajar banget kayak selang sapi cangan kamu yang kamu buat kue tak tulup matamu loh di Gowede aku kira ngombe wedang pahat wedang manis ini wedangnya manis ini aku rawan yang ngombe ya ada ya waktu ini aku lagi ngombe aku lagi bongsa Coca Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech aku lagi ngombe gula kopi panas ya Din, rasanya gula. Monggo dipenunjuk dia. Kanjeng Nabi niku wong sing ganteng. Sak ganteng-gantenge Nabi Yusuf niku karang ganteng karo Kanjeng Nabi Muhammad. Enggak ada sepersekiannya. Wong Kanjeng Nabi niku wong sing sempurna kok wong sing ganteng. Karena kulukul Quran, wasimatul kufron, mayam sokulil insan, mayam sokulil insan. Itu kan jadi Muhammad antara tibaan ini, antara berjanji ini. Ruwanda. Tapi jangan kudu paham. Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf, rambutnya gondrong persis kaya pulau. Begitu dahar, bilangnya kalau kanji Nabi, wah jang, Nabi Muhammad itu kaya menungso biasa, mangan kaya wana. Rasanya ngerti lah cara lontri. Ada lontri liwat. Ini sih kalau sedikit dasar. Begitu liwat, kalau kanji Nabi ditamari dahar. Kita kita kaya sahabat. Ayo Mbak melu mangan. Mbak EPS kan iku mboten ngerti sing nawarne iku Kanjeng Nabi. Ngertine ana bocah lanang go ganteng. Mergo sing nyeluk niku wong ganteng moro. Padha lah kalau kula ngaji teng PS kan kok liwat kamare mbak-mbake nembe dandan. Wah, kula tawani monggo Gus pinarak. Aku yo andilo antara dilema dan galau. Arep mampir ku diperkosa. Ora diperkosa wae mapan. Nah, akhirnya PSK ini ki moro. Begitu moro. Ayo Mbak melo mangan karo aku. Aku gelem mangan karo awakmu tapi tulung aku jikokno. Kale Kanjeng Nabi dijikokke piring diladeni. PSK ini ngomong nopo? Aku mau mangan sing kuwi. Lah kowe njaluk sing ndi? Aku njaluk mangan sing ana ning lambemu. Sing wis mok kunyah. Dadi Kanjeng Nabi niku dirayu karo lonte ra kandhane. Lah Kanjeng Nabi niku nyeluk lonte pengen dakwahi lonte lah esan udah nyeluk lonte pengen betul. Niku dalil niku kiai sing kula dadekake dasar. Kula angsal ilmu niki saking Gus Baha. Lasem. Laksana carane mlebu teng kafe. Kula jadid aslah. Kula mau ngomong oleh saking Gusmi kowe mlaku, kula mlaku. Kula berarti sanate niku saking Gusmi. Gusmi niku santrine sinten? Gurune Gusmi kata. Menawi teng Pasuruan enten Mbah Hamid Pasuruan, waline Pasuruan. Menawi teng Magelang enten Mbah Hamid Kajuran. Ana meneh Mbah Dalhar Watu Congol. Sing makame wonten Gunung Pring. Niku wong ampuh niku. Mbah Dalhar niku sinten? Mbah Dalhar niku duwe guru namine sinten? Namine Nabi Khidir alaihi salam. Jajar Gusmik niku tabarukan pendaleme Mbah Dalhar. Ampuhe Gusmik. Gusmik niku diajak tindak teng Magelang kali Gusdah rayine. Aku moh kowe mangkaton dhisik. Rombongane Gusdah tindak teng Magelang saking Kediri, Gusmik tasik teng dalem, tapi dugi Magelang dhisikan Gusmik. Begitu dugi pondok Magelang mantu congol Gusmi niku mung teng mriku. Takoni karo kancane, Gusmi ini kene wis suwe, wis seminggu. Iku lho waline Gusti Allah. Akhire napa? Gusmi tabarukane ngene Mbah Dalhar niku ngresiki sandale Mbah Dalhar. Le, aja remeke ngresiki sandale kiai mun. Tadi ku tabarukan, kiai mun gumeje sandale diwale. Sing wene mlumah dadi mlumplak. Ngono lho ya. Saya mau nih madep ulan jadi madep ngetan ngono. Sandale diresiki kali Gusmi satu ketika di dalam kamar sandale Mbah Dalhar niku dobel loro. Sandale persis rong pasang. Diresiki kabeh kali Gusmi. Dinteni sampai jam loro bengi karo batin. Kiaiku kuwi tamune sapa? Kok sandale padha karo kiaiku? Meh subuh nika Gusmi ngantuk liyep tamune medal. Dioyak karo Gusmi ora kecandak. Akhirnya napa mung ketok boyok etok kondur takon kali Mbah Dalhar. Mbah Yai wau dalu tamune jenengan iku sinten kok sandale padha kali panjenengan. Napa jawabane Mbah Dalhar? Tamuku mambengi kuwi Nabi Khidir alaihi salam. Dadi nyuwun sewu, awake dhewe iki ra iso ndelok kasat mata. Iso uga kaya kelas Mbah Yai Sodik niku tamune kaya Mbah Nabi Khidir ya iso mawon. Dadi kula ngaji dunia malam niku saking Gusmi. Gusmi santrine Mbah Dalhar, Mbah Dalhar santrine Nabi Khidir. Kan aku berarti cicit muridnya Nabi Khidir. Lumayan bro. Nabi Khidir duwe murid Mbah Dalhar, Mbah Dalhar duwe murid Gusmi, Gusmi duwe murid kula. Kan mending aku duwe murid Ihsan. San, kopi nendi? terjaga. Maka hari ini sangat aneh ketika golongan Wahabi itu mengatakan apa? Enggak penting ngaji karo kiai, sing penting ngaji karo Kanjeng Nabi. Pertanyaanku gek matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Sing bendino ketemu Kanjeng Nabi mawon, ada yang kelewatan ilmune Kanjeng Nabi rong ditompo, sinten Abu Bakar. Takon karo Siti Aisyah, anake Abu Bakar, bojone Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi sedo Abu Bakar takon. Nok, nggih, Pak. Apa ana amalane bojomu, amalane Kanjeng Nabi sing urung tak lakoni? Enten mo. Apa Kanjeng Nabi niku ben esuk ndulang wong Yahudi wuto di sudut kota Madinah. Niki riwayat niki nyuwun sewu Abu Bakar niku ngertine saking Siti Aisyah. Kamangka sahabat kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat papan atas niki, niku bendino ketemu Kanjeng Nabi, masih ada ilmu yang terlewatkan. Lah sing ngaji langsung karo Kanjeng Nabi kaya sahabat niku lumrah. Lah wong sak niki enggak penting ngaji di pondok pesantren, enggak perlu ketemu kiai, sing penting langsung karo Kanjeng Nabi. Niku kepunjulen uteke niku. Milo kata wong stres sak mergo niku. Maka di dalam hasanah pesantren, apalagi di dalam hasanah pemursyitan, guru niku lah levelnya masing-masing. Guru itu bisa disebut mu'alim, bisa disebut mu'adib, bisa disebut mudaris, bisa disebut murabbi. Jadi lah kalau kulo matekai Mbah Yai Shodiq, ini ku murabbi ruhina. Kulo matekai Habib Lutfi, murabbi ruh. Tingkatnya dhuwur banget. Soalnya nopo, sing iso ngrekso jiwane awake dhewe iki guru-guru sing ngampuh katon niki. Contohnya gampang ngaten mawon. Sound system iki lak wis muni kat mau. Ngopo kok tukang sone ora minggat? Soale siji, senajan sound kuwi wis muni ana kalane trouble, ana kalane mati. Kuwi sing dandani tukang sound system, senajan to tukange rada pekok iki. Dandani. Lah fungsine guru niki to mriki niki. Awak ora kenal nyepeleke. Kowe kudune lulus ora kene bendina matekae gurumu ben oleh berkah ilmune gurumu. Kiaiku Mbah Abdul Ghafur Al-Fatihah. Kiaiku Mbah Salan Al-Fatihah. Ngono lek aku guru matematika tak patekae kok guruku matematika Al-Fatihah. Padahal bijiku siji matematika kuwi. Aku ora iso apa-apa. Jenenge matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan. Inilah pentingnya pondok pesantren. Lah awake dhewe kudu pripun? Yo selawatan dhisik. Panikane siap-siap. Iki napa lek munyuk napa urgent napa napa niki? Eh? Oh, urgent. Kuwi salah go apa le? Wahyu Kidung Wahyu kono se boy sapa? Vokalis sapa vokalis? Endi vokalis? Kidung Wahyu kono se boy. Endi vokalis? Apa lara iso diganti lagune Kincil Kepolen? Apa korban janji? Bisa. Kowe lunga pas aku sayang-sayang. Bisa apa? Ayo petugas, impaknya cepet, siap-siap. Nanti-nanti siap-siap. Saya ingin nanya lagu disi, orang susu. Neng ojo dangdut, aku lah dangdut rasa seneng. Vokali senajan to lagune kaya kolosibo ya kolosibo to rasa mendangdutke. Engko pengajian buka titik, jos. Bu, ngersake selawat anyar apa selawat lawas? Anyar, urung dadi. Ayo iso mau apa iso mau. Wis, tak nasihati santri dhisik sing cilik iki. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qur'ane ra diwaca salate yo di kuwi ngopo ya cah iki selebihan ngerti aku sing dipaske ngono lho ndut awa-awa tengkabrak wakil tau Iki kopi tak? Itu kopi. Iki ngapa gula rasa gula? Nah kopi tak umbil lah. Kopi susu aku mah. Kopi susu tu bingung ke? Kopi ni ngajak menglek, susu ni ngajak tunggu. Bener? Melodi ni tak isara, cakap dulu. Melodi ni tak eh. Tibungnya rasa, aku ruang ke tibungnya mau mendas gua. Suaranya rasa penak, entek dite, entek dite. Sallu ala Nabi Muhammad. Se, infaknya gua se, lagu ni tu ini. Dinasihati santri-santri Darun Nazan di sini. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo ke uwes ini gue mau rabi kongkon ngune cahit kurang ajar banget bahasa makin jaluk menang baik kamu jangan pekok dong dud dud tapi bu cangkir alammu kok alah suara gue sentek-entekan malah no. Nek bojo jangkir lemu kok. Mung wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Apa itu berlipat-lipat? Dur dae ngiringi aku le, aja aku malah awakmu ora pratekan suaraku. Kaya iki ono pengamen ning bener lambung. Tak kon nyanyi bojo galak. Malah takon kuncine nopo, Gus? Tak jawab kuncine bojo galak kuwi tawakal lan sabar. Ya, siap-siap. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno caca enom kelangan akhlaki wong tua disenerni guru yo dikepui ayo rene kita ngaji solawat ya Kono tangis kelayung-layung, tangisi rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Yuk lagu dewang NU mawon. Lagi nunggu NU. Pak Yanman, so pengajian ini diundang bapak ini. Tak tarik dari dari wong nih. Saya ini cik munyok soalnya. Yuk, salawat ala NU ada di ini mubel. Jenengan G lan jaluk sang kabar. Saat durungi dicemplungi aja lungo. Entah ini lah. Bila perlu di sini sini. Nah, tindak kebun binatang delok munyok esangone 1.000. Pengajian delok kiai kok 1.000. Berarti oleh orang kiai napa munyok. Jenengan lu ingat jadi kiai napa munyok. Siar ngomong munyok. Yo. Dubengke, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk doa wajan Quran najan sakalimah lampun ora dikirimi Korban jodoh Bali, Bali nang kuburan, mangku tangan tetangisan solim. Ijazahnya mung loro. Fatihah, selawat. Selawat, Fatihah. Lha ibu-ibu niki turu karo nurokke anake diselawati. Bahwa sedaya ala sidina Muhammad muga-muga anakku esuk mondok ning Darun Najah dadi anak sing saleh. Al-Fatihah. Anak jenengan mondok teng mriki nyengomah itu selawati, anakku seneng pondok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Bapak ya ngono bojone cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Di Fatihah itu cerewet gampang tambahi Yasin sak tahlile. Modar modar wisan ya Allah. Ula niku nariah ben malam Jumat bocah-bocah santri wajib. Ijazah saking Abdul Lutfi. Nariah, nggih, Pak. Santri kula niku tak wajibke sedina maca selawat ping 5000. Tak wenehi pas kuwi sing sing parap niku. Selawat malam Muhammad selawat minimal 5000. Kuwi ning pondok gratis kok selawat ra gelem. Bayare kanggo selawat wae. Kula para santri Darun Najah, bang tak Lampung pengin kuliah ning Yogya aja ngekos. Mondok nggonku gratis. Dipakani ora tak pakani. Monggo kudu ya suwe tak pakani. Awak arep turu ora selawat Bu. Ngeroi bojone selawat Bu, ngeroi nggih siapke balsem sak goloke. Salatullah. Di dong anak kok malah lagune yo nyok kita nonton ondel-ondel yo mulu anak bro. Lagu suwi iki kan selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. La ijazah teng Ibnu Qabilin yang ditambahi oleh Mbah Hamid Kajuran Magelang niku Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail sak rambunge niku saking Mbah Hamid Kajuran. Eh kuwi barang sing paling ngampuh. Selawat. Ngono Pak malam Jumat ketemu bojomu ya selawatan. Karo nyanyi mlebu kamar, sholli wa sholli enak. Mlebu kamar malam Jumat kok malah nyanyi ra karo-karoan. Tul jenak, ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul dangan-dangan. Apa? Masuk baik kok. Selawat Nabi Muhammad. Ya bojone Ihsanuddin. Mila kaya kanju selawat ini abang Lubi ini kaya iso gede kok mergo selawat. Wes, aku mau kowe jan kowe ngene. Jamal kula mboyo lali niku pekerjaan namung tukang perah susu sapi. Anake dadi wong ngampung kabeh. Berkah selawat. Dadi bendino niku lak mboyo lali kondang ke Super Boy, susu perawan mboyo lali. Susu perah mboyo lali. Niku mlebu kandang niku wudu istiqomah. Sapine tokke sangko kandang, cekel susune selawat. Anake limo dadi wong kabeh kan. Itu melebu sapi, melebu kandang sapi, sapi ini toke, cekal susunya, sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mau setek tok sih mau contoh, sholawat itu. Ilo cah lemu wi ta, mung ketemu bojomu ning omah selawat, Bro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Di mana peran pentingnya pondok pesantren? Dan kami. Supaya jenengan iki mantep mondok ya anake mboten mesti teng pundi. Wah, pokoke ben pondok insyaallah apik. Kula niku paling ra seneng langsung udon kali pondok. Kula niku paling wong ra seneng lak wong sedon karo kiai. Lah jenengan ya ngono kok diundang pengajian tidak takon, kiai ini sapa? Cocok apa ora? Pengajian kok cocok-cocokan. Kaya ngombe obat. Kiai ini ya dhewe-dhewe, Bu, ora kabeh padha. Kiai niku punya spesialisasi masing-masing. Nggih to? Padha karo rumah makan, ana spesialis soto, rawon, rujak congor, beda-beda. Kalau Bu, rujak Cingur kula ngomong napa? Ya men congor-congor ku dhewe kok. Ana kiai sing gampar, ana sing kiai ngurusi toreko, ana kiai wirid, ana kiai suwo. ono kiai yo lak cara basa kula wau kiai tutur, kiai catur, kiai sembur, kiai ngawur ya beda-beda lah. Yo spesialisasi masing-masing ono sing ngaji kitab. Lah kula kan ning pondok tok mulang ngaji santri yo mulang kapiran jamaah iki mila teng pondok kula siasati kula gaweke manajemen ustaz. Niki sing ngurusi pondok. Kula ngajine paling seminggu pisan lak kula mulih utawa pas kula selo ning omah. Lah kula ning omah yo seneng mawon ngaji hikam ning omah umpama seneng kula. Ijtihad duka fi ma dumina la ka wa taksir duka fi ma tuli baninka. Dalilun alam timasin basirati minka. Wis penak ngaji paling penak iku ngaji kitab. Wis ana kitabe gareh maca. Bapak kan dungo la ya mutu ta'akhur amadil ata'i mal ilha'i fi du'a mujiban riyasika fa huwa dumina laka al ijabah. Terus paling penak ini ngaji kita apa dewe-dewe ana sing dampar wirid, ana sing nyuwo, ana sing bagian pergotrian. Bangsa pengen kepal diuntali gotri itu ya ana kiai. Lah ora lak mung jajar aku e. Lah kowe carane piye oleh cewek sing ayu ngomong aku. Tapi lah aku pengen kebal mangun gotri Gus aku ra iso. Aku bolak-balik ngomong lak nguntal gotri kuwi sing dadekke kebal mbok sekarang diuntal sak peleke. Soale ra ilmuku. Kiai niku ya kudu beda. Soale napa? Nabi niku ya beda-beda antarane Sulaiman karo Daud. Sulaiman niku anake Daud, Daud anake Sulaiman. Niki padha-padha nabine, padha-padha kiyaine, ilmune beda. Lah didelok sama khusuk eh khusuk Daud. Lah didelok sama ilmune pinter Sulaiman. Nabi Dawud itu lah sholat suwe, wiritane angel, suwe dawa. Bahkan Landungan itu nangis. Banyune motone itu sambil muridnya suket. Niku Nabi Dawud. Landungan gunung melu ngamini. Manuk melu ngamini. Sementara Nabi Sulaiman, niku ibadahnya pas-pasan. Tapi pintere ra umum, milo Al-Quran ngendikake fafaham naha Sulaiman. Lah dijelas sama pintere, pinter Sulaiman. Milo Sulaiman niku wangnya pinter tenang. Tapi lah didelok khusuk, eh khusuk Nabi Dawud. Nabi Sulaiman itu sholatnya memat kolam cing, komata kau salam pelencing. Lah Nabi Dawud, baradan si puji-pujian, bar sholat iritan, NU banget. Lah Nabi Sulaiman itu sing nyontoh Muhammadiyah. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang aku mau. Amin. Itu Muhammadiyah biasa nih. Kalau orang NU doa-doa wiritane Pak Diake kabe diwoco malah kan kadang-kadang ada hijab nasor bareng diwoco bar sholat itu ya ada dewe-dewe milo kiai itu punya spesialisasi masing-masing milo jenengan aja banding-banding ke kiai sing cetok kiai ini ku wasilah supaya awal dewe kenal kanjeng nabi. Kalau orang sekarang mengatakan aku langsung ngaji karo kanjeng nabi ini ku mesti stres. Kanjeng Nabi ini pun nanti ditakuti kali sahabat. Ya Rasulullah mahuwal ikhlas. Ikhlas itu nopo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takon karo Jibril. Bril, ikhlas itu apa bril? Jibril takon karo sinten? Allah. Gusti, ikhlas itu apa? Allah menjawab, ikhlas itu adalah salah satu rahasiaku yang kutitipkan di dalam hati hambaku. Yang tidak ada yang tahu kecuali dengan hambaku yang bersangkutan. Niku jenenge ikhlas. Milo kon jenengan nyuwun sewu aku ikhlas kok malah percaya takon Pak Kiai. Kuwi jenenge ora ikhlas. Wong ikhlas kok takon Pak Kiai. Menawa kula nerangke ikhlas teng santri kula niku ikhlas ku padha karo wong sing ngising kan jenengan bar mangan lemper pengajian wetenge mules begitu ngising blek ora dipikir sing metu apa. Niku jenenge ikhlas. Lah jenengan mboten ikhlas bahaya. Blek waduh lempere metu. Malah nganggo selfie bareng selfie dulu ah. Kuwi jenenge ora ikhlas. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril, ini loh sanad ilmuwan ini. Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama salafus soleh, sampai hari ini kepada kiai-kiai kita. Ini ku jadinya ilmu sanadnya jelas. Milo ku awakmu mondok gini wong NU, kui sanad keilmuanmu, insya Allah nyambung sampai kanjeng Nabi. Lah nyambung sampai kanjeng Nabi, kuwi berarti nyambung sampai Gusti Allah. Niki lak Pak Wali sih, ngaji karo santri NU nyeneng nggih kiai ini bungok-bungok santri ini kono ngerokok. Buaya. Santri kirimane pas-pasane udah butut. Kula niku kiai NU tapi ra ngerokok. Tapi kula sangat benci dengan orang yang membenci rokok. Kalau wong NU itu mesti ngerokok. Ngerokok itu dalil ni'matul udud ba'da dahar. Oh. santri kula malah diwiritan, dipujian. Sing sapa wong ibar mangan ora neraka, padha karo wong sing ora jiwa. Tak terus sing sapa wong ibar salat ra wiritan, padha karo wong adus rasa bunan. Lah kula selawase urip karo neraka. Kula mbiyen ngaji ning omahe dalan terus almarhum pertama kali tahun 2000 pinten, tamari udut nganggo basa ngapak. Ora kok enak. Pakai dari dia, kenapa? Isu-isu mau boleh cocok, ya Allah. Cocok mau boleh, tancok, tancok. Gus, kula lebih tahu, kenapa orang Muhammadiyah itu mengharamkan rokok? Orang NU kenapa enggak mengharamkan? Orang Muhammadiyah kenapa mengharamkan? Saya baru tahu. Kenapa alasannya? Karena ternyata bahaya merokok yang dikatakan oleh pemerintah peringatan merokok yang membahayakan itu hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah, tidak ditujukan kepada orang NU. Karena percaya wajan, peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu bukan membunuhnu. Muhammadiyah orang rokok gara-gara kuwi membunuhmu Muhammadiyah. Orang ana membunuhnu. Ana. Ini Muhammadiyah kok dan mulo kula ndelok wong NU napa Muhammadiyah niku ora perlu ndelok kartu tanda anggota niki didelok saka cangkeme. Nah, cangkem-cangkem ini mesti NU iki. Ah, gitu. Kalau kelingan cerita kali Bu Umar Mutohar Semarang. Ono wong telu kepleset ning entan kesasar ketemu jin. Nah kon wis apa? Nah kula senengane anu rabi. Yo tak kei bojo papat lho boleh kamar atang taun. Kuwi senengane apa? Kula senengane mendem. Kayak ibu botol boleh kamar patang taun. Terakhir cap banser. Kuwi senengane apa? Kula NU senengane udut lho boleh kamar kayak rokok patang taun. Bar patang taun ditokno sing duwe bojo papat metu kewer-kewer. Sampai dino keramas to soalnya. Sing senengane mabuk metu tepar kewer-kewer mendino mabuk. Mbahasan bocah bangser tok wis ngono kamar bergas waras sehat wal afiat. Jine lak gumun. Lah kok kowe waras yo salahmu kok jin. Lah ngopo? Salah meninggali rokok ngopo ora ninggali korek. Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe lak ngaji ning kiai NU ki nyambung li sampai sanate kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang sekarang itu instan, bahkan ngaji modele broadcastan. Broadcastan WA ning grup ana tulisan apa dibo ngaji. Arep ngaji bapak kan tahlil, ketik ning Google www tahlilan. Apa hukum tahlilan? Sing gawe tulisan sapa? Wong Wahabi, tahlilan kuwi haram. Makanya begitu pengajian, gak boleh. Tahlil itu boleh. Kalau tahlilan, gak boleh. Solawat, boleh. Solawatan, gak boleh. Yasin, boleh. Yasinan, gak boleh. Soalnya sumbernya ini kira. Lah goblok. Orang yang sumber doke tahlil karo tahlilan. Bedanya apa boleh? Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Solawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge solawatan. Yasin kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Wedang kuwi durung diombe, lak wis diombe jenenge wedangan. Niku. Mosok gara-gara aneh ra oleh kan bahaya. Katok oleh. Katokan oleh. Eh mudar ae. Selawat nyuwun sewu. Sarung oleh. Sarungan kan ngeri bro. Kotang oleh. Kotangan oleh. Kan gundal gandul. Wis lemu ra kotangan wae. Jilbabe ijo bisa masyaallah. Padahal perintah untuk mengikuti ulama niku yo perintahnya Al-Qur'an. Buktine napa? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Semangat, sing banter. Wah. Aku sing keselen bengok-bengok. Ulang. Semua ayo banter, utangnya lunas. Si orang bengok mulai mater. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir teng mriki pengertiane sinten ya al ulama. Ulama niku sinten? Innama yasallahu min ibadihil ulama. Mila lah awak musuh pengen jadi ulama gampang nih. Wah dia karo Gusti Allah. Dure meneh. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La wis ra duwe rasa wedi kali sinten kemawon dengan keadaan napa mawon niku sing jenenge awliya. Tapi lah kowe sok dadi ulama tapi wedi sok santrimu mangan apa? Aku lah pengajian di amplopi apa ora? Kuwi ra bakal dadi wali. Mila aku pengajian rata mikir amplop. Soalnya aku ngerti sih mikir amplop panitia. Ngapa aku tidak mikir? Malah aku tidak diarani panitia. Sangoni ditompok orang sangoni iso dilapor ke Pak Polisi. Karena melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni kok Gus isine didik gitu meneh. Lah bisa ngoni isine didik melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Maka Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Abah mengatakan Li perwasiro Napa bah? Kanjeng Nabi kui ibarat lampune Kiai kui ibarat saklare Awak murah bakal oleh padangi lampu yang boten nyekleke saklare Ora bakal oleh syafaate kanjeng Nabi yang awakmu Ora gelem cedak karo ahli warisi Sinten al-ulama al-ladina humarosatul Ambiyah Dan beda-beda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang termaktub di dalam kitab Mishkatul Masabih menurut Syekh Albani hadis ini adalah sahih jumlah nabi yo ono pira 144.000 ngertimu mung selawe mergo sing mau pelajari akidatul awam tafsilu khamsatin wa isrina lazim Kulamu kalafin faha kekuatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wa yasa dulkibli dawudu sulaiman mutaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khoti Mundahoya Alayhimu Salatu Wasalamu Wa Alihim Madamatil Ayamu Padahal 144.000 Mergo Nabi ini jumlahnya 144.000 Begitu mudah nih kiai warisannya ya beda-beda Ono kiai, ono Nabi ini kondang sabari Nabi Ayub begitu mudun ana kaya Mbah Yai Sodik kondang sabare ana kiai oleh warisane Nabi Musa gagah galak begitu mudun ana Mbah Yai Husnan Mustofa Gufron galak ana Habib galak Habib Rizik cangkeme atos beda-beda ana kiai oleh warisane Nabi Dawud suarane apik bibseh Ana kiai oleh warisan Nabi Sulaiman sugih Yusuf Mansur paitrek. Ana kiai oleh warisan Nabi Isa kere Kiai Khairul Anwar. Pamane. Ana sing oleh warisan Nabi Khidir cerdas Gus Baha Cak Nun cerdas. Ana sing oleh warisan Nabi Yusuf ganteng Gus Miftah. Tapi selama mereka nyuwun sewu alladzina hum arsalatul anbiya tegak lurus melu kanjeng Nabi tegak lurus berpedoman kepada ahlus sunnah wal jamaah awake dhewe wajib melu kiai sing model ngoten iki Mila lah bahasane Mbah Yai Mustamar Marzuki niku napa? Omah oleh anyar, mobil oleh anyar, bojo oleh anyar. Tapi ra kena golek guru anyar. Saiki awakmu golek guru sing kemayu-kemayu malah mau eloni. Ibu-ibu ki lho ning TV setengah 6 ndelok Trans TV. Wah, suwenenge ra ono. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah. Aku ora mbayangke. Kayak pake Abdul Ghafur kan ceningan ning TV ngono ki lak ya wangun banget. Jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Mila menawi Gus Dur niku ngendikake napa, Pak? Gus, siapa kiai yang paling Anda idolakan? Yang paling saya idolakan adalah kiai-kiai kampung. Wow, bangsa Mbak Mudin, Mbak Kaum sing mimpin selamatan, yasinan, tahlilan. Ning pengajian nglanggar perjanjian wong 50, yasinan wong 30. Niku malah diidolake kali Gus Dur. Soale niku tiang-tiang mukhlis ra tau duwe hitung-hitungan. Mbah Mudin niku wong paling top sak donya. Jam piro mawon ana wong mati tandangi, ora tau dikanseni. Jam loro bengi mbah ana wong mati, ayo dibungkus. Ora ana mbah ana wong mati, wani piro. Ora ana. Ana Mbah Mudin niku. Niku wong nyenengke niku biasane sarange nglinting ambune kelombak menyan biasa. Tapi penghargaan kita kepada Mudin itu kurang. Lalu mantu polisi matanya mendelik. Mantu siapa? Polisi? Dua gawe. Mantu siapa? Mudin. Polisi butuh Mudin. Polisi mati sih bungkus apa nih? Mudin. Mudin mati bungkus dewe. Maka adik-adik saya ucapkan selamat. Anak-anakku selamat. Kowe mondok. Insya Allah uripmu selamat. Amin. Wis percaya karo dawuh kitab taklim ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun niku lil mahamidi. Percaya kowe iki duwe ilmu dadi papaese awakmu ya papaese wong tuamu. Imam Syafi'i niku ngaji ra tau mulih ngutus santrine ngaji teng kota Mekah. Begitu ngaji ketemu ibu Imam Syafi'i, takoni, "Kowe kat mau ngaji kok bendino kok sebut jenenge Imam Syafi'i? Kowe apane Imam Syafi'i?" "Kula santrine Imam Syafi'i." "Lah jenengan sinten, Bu?" "Aku ibuke Imam Syafi'i." Begitu ngerti niku ibune Imam Syafi'i, langsung diambungi tangane. "Kowe pinter, kowe ngalim, sing dimulyakake nang awakmu, tapi termasuk wong tuamu, termasuk bojomu. Mila napa lak sing lanang kiai, senajan to bojo wong wedok mboten santri, niku tetep diceluk bunyai. Niku sing jenenge surga nunut neraka katut." Maka lan jenengan pengen kata bunyai, saya akan menciptakan banyak bunyai. Yes. Orang salah. Siapa yang harus kita hormati? Ibu, ibu, ibu, bapak. Ibu e pinten, Pak? 3. Bapak e 1. Berarti bapak 1, ibunya 3. Anak kula ngomong karo bojo kula, "Bun, bapak 1, ibu e 3." Sopo sing ngomong? Abah. Iki jenenge apa? Terong. Jumlahe piro? 1. Lah terong 1 pengen dipakai wong telu carane piye? Ya dipotong-potong, Bu. Ono ngono bapakmu. Aku langsung milih atau. Tapi kula niki namung ben bojo kula niku ikhlas. Apa jelas dumeling mau. Saya siap dimati. Alhamdulillah. Syaratnya apa Bunda? Asalkan apa mau tak acun. Seluku seluku bato bato ilah ilu siram momenyang solo leolei payung seluku seluku bato bato ilah Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, yen obamadeni bocah, yen urip ayo ngibadah. San-san duet ulangi manjendit lolo lolo bawang mati ora opah yen noba medeni bocah yen urip ayo ibadah Allah aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu sing sapa wonge ngepek-ngepek donya ngepek-ngepek akhirate monggo Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane kowe dadi santri ora usah kuwatir sok mangan apa mangan kira urusanmu tapi urusane Gusti Allah bola bali aku lak nasihati santri tak kandhani awakmu ngerti entung ngerti ra entung apa hubungane karo mondok ora ono antong gawe manggon ning jero godhong gedang ora tau obah, ora tau metu saka godhong. Begitu dibuka lemu. Ora ana entong kuru. Apa meneh entong setruk niku ora ana. Napa entong sing ra obah bisa lemu? Soale uripe entong dijatah karo Gusti Allah. Awakmu ngerti cecak. Cecake carane golek rezeki mau nganggo ilat. Awakmu duwe tangan loro sikil loro. Cecak kayak ngenteni nyamuk liwat duk duk duk duk urek berarti nopo rezekine cecak dijamin kali Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha santriku takon wah cecak niku kelone pripun sing tetok ora mlumah Soalnya apa? Lak melumah tiba. Ingat para santri, ida sodakol asmu watu hasabi. Ketika ada kemauan di situ pasti ada jalan. Kalau saya mengatakan ida sodakol asmu watu hasubul, darane luwih oke. Where there is will, there are ways. Di mana ada kemauan di situ ada banyak jalan. Milo ibu bu, bapak, selamat anak jenengan teman mondok teng mriki. Moga-moga selamat di Indonesia, selamat akhirat. Pun pas jam 3 pengajiane men rampung, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya